Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ipah dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Saat ini ketiganya masih tidur satu kamar karena memang masih kecil-kecil. Yang saya tanyakan Buya, kapankah waktunya anak laki-laki dan perempuan itu dipisah tempat tidurnya, Buya? Baik, yang pertama ada hal yang lebih penting untuk kami sampaikan. Hei hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, semelarat apapun dirimu, semiskin apapun dirimu, tolong kamar mandi di rumahmu itu harus ada pintunya. Rumah boleh tidak karu-karuan, tapi kamar mandi harus rapat agar tidak terbuka aurat, agar tidak kakak adik sama-sama melihat auratnya. Karena tidak ada pintunya, karena tidak sengaja buru-buru buka, na'udzubillah, kebuka. Zamannya zaman rusak. Karena mungkin na'udzubillah sering melihat di internet sebagainya, akhirnya kebayang adiknya, saudaranya. Sehingga banyak kejadian perzinaan dengan saudara, hina dan hina dan hina. Anda harus waspada. Tabung. Untuk bisa membuat kamar mandi yang rapi, yang tertutup, ada kuncinya. Sehingga di saat anak perempuan kita mandi, anak kita laki-laki ngerti terkunci. Kemudian masalah tempat tidur, memang benar masalah tempat tidur. Nabi memerintahkan dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim meriwayatkan tentang Nabi memerintahkan muru auladakum bisolati, perintahkan anakmu untuk solat. Wahum abna'u sab'in, wahum abna'u sab'in, abna'u sab'in, sab'i sinina maksudnya. Perintahkan anakmu untuk sholat di saat umur mereka mencapai 7 tahun hijriah. Wadribu alaiha, dan pukul. Wahum abna'u ashrin, pukul. Tapi pukulannya bukan pukulan bokem. Akhirnya sudah mulai harus dikasih sanksi kalau mereka sudah usia 10 tahun. Wafarriku bainahum fil madaji'i, dan pisahkan di antara mereka di dalam tempat tidur. Nah, umur memisah tempat tidur mereka itu adalah di saat mereka umur 10 tahun. Kurang lebihnya seumur itu. Dan cara memisahnya tidak hanya anak laki dengan perempuan, laki dengan laki pun harus pisah. Kalau laki dengan perempuan hendaknya berpisah mutlak, pisah ranjangnya terpisah. Bukan satu kasur, ranjangnya terpisah sebisa mungkin. Kalau mungkin rumah Anda tidak terlalu luas, biarkan anak putrimu di kamar, ajari anakmu, anak laki-laki, tidur di ruang tamu dan sebagainya dengan sederhana. Harus kita pisah. Ini adalah pendidikan dari baginda Nabi untuk menjaga kemuliaan. Kalau di antara anak laki dengan laki, masih mungkin satu kasur yang lebar, tolong beri selimut masing-masing. Beri selimut sendiri-sendiri, bantal sendiri-sendiri, kasur sendiri-sendiri. Ini adalah perintah dari Nabi. Sudahlah, Anda ikuti saja, jangan dilanggar. Kemudian masalah pemisahan ini banyak, na'udzubillah. Karena mohon maaf, Anda tidak mengerti. Namanya anak, anak itu sudah 10 tahun sudah mulai menjelang akil balig. Bahkan ada sudah balik. Jadi dia sudah mulai menjadi, tidak hanya menjadi dirinya, sudah ada kerinduan, kecenderungan kepada orang lain. Bersama adanya muncul kecenderungan dan syahwat, sementara akalnya masih lemah, belum mendapatkan ilmu. Bayangkan, mungkin seorang anak kecil laki-laki umur 10 tahun sudah mulai bangkit syahwatnya, bangun dari tidur mau ke kamar kecil, melihat kakak perempuannya tersingkap auratnya yang tidurnya bersama dia. Dia anak kecil, dia ada syahwat, dan dia belum mengerti betul keharaman seperti larangan apa. Dia hanya menikmati saja, mungkin melihat, mulai dari melihat, na'udzubillah. Maka jangan dilanggar omongan Nabi SAW. Upayakan, biarpun pakai tutup gedek atau apapun, sudahlah, membuat yang terpisah. Nomor satu kan yang demikian. Ada orang tamannya diberbagus, tak taunya kamarnya masih satu. Yang perlu dibenahi adalah ruang tempat. Kamar mandi juga upayakan, mungkin tidak ada tamu, membuat toilet kecil-kecilan di luar. Kalau ada tamu, tidak usah masuk rumah tangga kita, karena kita punya anak perempuan yang harus terhormat. Ada hal-hal terpenting. Dan juga masjid-masjid, utamakan membangun toilet yang benar, yang bagus. Ketahuilah, membangun toilet yang benar lebih penting daripada membangun masjidnya yang megah. kalau masjid itu cukup dipatok 4, diniati untuk jadikan masjid, i'tikaf di dalamnya sudah sah. Tapi kalau kamar mandi tidak ada tutupnya, buka aurat, itu dosa. Harus faham wahai pengurus masjid. Saya lebarkan pemahaman ini. Kadang ada masjid bagus, Masya Allah, kamar mandi yang tidak ada pintunya. Ajib. Turunin genteng itu jadi pintu nanti itu. Nggak boleh. Anda harus berpikir mana yang lebih penting. Makanya mengerjakan sesuatu itu harus ada ilmunya. Bukan mentang-mentang ada seorang arsitek pakai otak arsitekmu. Arsitekmu hebat untuk membantu kebagusan tentang sebuah desain, sebuah bangunan. Tapi bangunan secara syariah, Anda harus ikut petunjuk ulama. Tolong kamar mandi. Dan jangan pakai kencing berdiri deh. Masih ingat tak ngaji di sini? Tapi sekarang banyak masjid kencingnya berdiri. Ini hadis, ingat sudah berlalu hadis 2 minggu yang lalu, masar kencing berdiri sudah jelas makruh, tidak semestinya. Tapi masjid Masya Allah ikut-ikutan bandara kan bukan miliknya ustaz, masjid miliknya ustaz. Kencingnya berdiri kelihatan lagi sambil kencing milik sebelahnya. Astagfirullah, ini bagaimana ya Ustaz? Benahi dong. Anda punya masjid, bongkar enggak apa-apa, ganti semuanya harus pakai pintu tertutup rapi aurat. Apalagi itu aurat besar, hukumnya haram, haramnya haram besar kalau melihatnya. Ini saja insyaallah ya, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita himmah untuk membuat perubahan, semangat untuk perubahan di rumah kita tentang kamar mandi, tentang kamar, masjid dengan toiletnya dan seterusnya. Semoga kita bisa menyempurnakan di dalam melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala.